dari simbar nama matamu ampe kana-kana si turu di kedo malabimu tataku ingaran di waktu tak sika lari angin utara membawa sarana nyaman udeku harap mupade dua di atemu masa bombang di laut ku tangan tendam matamu cina diate rara nature yang bombang I'm Mampame yang rasa-rasa di lino. Apa dosaku, oh puanku, namam pendudum paris natu. Coba dilino jamu ana tak kalupa supe di maraja pamasemu ude kasih na diang anggaku tuo tuo pan radi. Thank you.